Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Umu Irfan di Klaten, Jawa Tengah, yang menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Rumah saya mau disewa oleh suatu bank syariah. Untuk lebih berhati-hati, apa yang harus saya tanyakan kepada pihak yang mau menyewa tersebut? Terima kasih, Ustaz. Umu Irfan di Jawa Tengah memiliki bangunan, kemudian ingin disewa oleh sebuah lembaga keuangan syariah. Ya, apa yang perlu diketahui oleh dia dalam hukum akad ini? Dalam hukum akad ijarah, yang harus diketahui bahwasanya harus jelas berapa harganya dan sampai kapan waktunya. Dan ini saya kira tidak ada masalah. Biasanya akad ijarah yang ada tetap seperti ini. Kemudian persyaratan yang lain yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa barang yang akan digunakan ini apakah akan membantu dalam kemaksiatan atau tidak. Dan insya Allah secara umum, secara garis besarnya, bahwa lembaga keuangan syariah tadi merupakan solusi umat Islam untuk keluar dari lembaga ribawi. Ya. Walaupun memang umpamanya ada beberapa produknya yang masih perlu untuk kita cermati dan kita kritisi dan diperbaiki, tapi tidak menyebabkannya langsung keluar dari lembaga syariah. Ya. Maka insya Allah Ta'ala tidak masalah dalam akad sewa menyewa ini. Wabillahi taufiq.